Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab karena sudah beberapa waktu kita tidak buka sesi itu. Namun sebelumnya, menyambung materi kita kemarin, bahwa at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Nabi SAW. Dan beliau menunjuk ke dada beliau, dan dada ada tempatnya qalbu. Maka sekali lagi yang harus kita tekankan, jamaah sekalian yang Allah muliakan, bahwa intinya itu ada di qalbu. Jika baik maka baik, jika buruk maka seluruh jasad kita akan buruk, dan ilmu kita pun akan rusak karena wadahnya kotor, wadahnya rusak dan wadahnya buruk. Dan itu adalah konsep kehidupan di manapun, di hal manapun. Apabila tempatnya kotor maka yang ditaruh di sana pun akan terpengaruh. Makanya fokus di dunia ilmu itu adalah yang pertama adalah membersihkan hati tersebut. Itu fokus pertama di dunia ilmu, harus bersihkan hati. Sampai-sampai sekali lagi Al-Imam Ibn Qudama dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin beliau mengatakan al-ilmu ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah ibadah hati. Ilmu itu adalah ibadah hati. Artinya fokus utama dan pertama adalah bagaimana membersihkan hati dari kesyirikan. Mulai dari syirik besar, syirik kecil, membersihkan hati dari hasad, membersihkan hati dari hubud dunia, membersihkan hati dari ambisi terhadap makhluk dan seterusnya. Dan itu gak mudah, hadirin. Bicaranya mudah, ngamalinya susah banget. Butuh isti'anah, butuh minta pertolongan sama Allah, butuh tawakal, butuh doa, butuh praktek, dan bisa jadi gak langsung bisa. Bisa jadi gak langsung bisa di tahun pertama, bisa jadi gak langsung bisa di tahun kedua, bisa jadi gak langsung bisa di tahun ketiga. Sebagaimana Al-Imam Ibn Munkadir menyatakan bahwa kabattu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Aku berjuang mengkondisikan jiwa dan hatiku selama 40 tahun sampai jiwa itu benar-benar istiqomah. 40 tahun jemaah. Pokoknya harus di-start dari, harus mulai dari sekarang. Dan apabila kita terjatuh hari ini, jangan putus asa. Karena yang ngalamin jatuh bangun itu bukan hanya kita. Yang ngalamin jatuh bangun itu hampir semua orang yang mengejar ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Karena memang ini intinya. Gak mudah memang. Susah. Benar-benar butuh isti'anah billahi azza wa jalla. Benar-benar butuh pertolongan dengan cara kita meminta tolong, minta tolong dan minta tolong kepada Allah. Itu hal yang harus kita tanamkan. Salah satu, makanya tujuan inti dan tujuan utama dan pertama ilmu adalah bagaimana membersihkan hati. Dan dampaknya kemana-mana. Dan berbicara tentang membersihkan hati sekali lagi bukan berarti cuek terhadap amalan-amalan zahir. Tapi justru sebaliknya, amalan zahir gak akan baik kecuali hatinya baik. Sholat kita gak bakal khusyuk sampai hati kita bersih dulu. Zikir kita gak akan bisa khusyuk kalau hati kita gak cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Dan sekali lagi, ketika kita bicara tentang hal ini, detik ini bukan berarti kita udah berhasil. Tapi ini adalah amanah dan kita saling tanasuh, saling memberikan nasihat, saling support dan saling memperbaiki bersama-sama. Rubba hamili fikhin laisa bifaqih rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu, kata Nabi SAW. Betapa banyak orang yang bawa ilmu, bawa pemahaman, dia sendiri kurang paham. Bawa sebuah ayat, dia sendiri kurang paham ayat tersebut. Dan betapa banyak orang yang membawa ayat, membawa ilmu, membawa fikih, membawa ayat atau hadis ke orang yang lebih paham terhadap hal tersebut, yang lebih ngerti gimana ngamalinnya. Itu bukan satu dua kasus, itu banyak kasus, kata Nabi SAW. Jadi bisa jadi dia sendiri gak ngerti cara ngamalinnya. Dan betapa banyak kasus orang yang bawa fikih, bawa ilmu, bawa ayat, bawa hadis ke orang yang lebih ngerti, diantaranya lebih ngerti gimana cara ngamalin. Itulah mulianya ilmu yang terangkat dan yang berada di tempat termulia itu bukan kita, tapi ilmu itu sendiri. Karena ilmu artinya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu artinya sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Dan poin terakhir sebelum sesi tanya jawab, kita benar-benar diingatkan sama Nabi SAW, jangan pernah ngeremehin orang. Kita langsung difonis buruk begitu kita merendahkan dan meremehkan orang. Mau ngaji bertahun-tahun, mau kenal sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, Ustadz E, mau dekat dengan ini, kalau kita ngeremehin orang, Nabi SAW bersabda, yang artinya cukuplah seseorang difonis buruk ketika dia meremehkan saudaranya. Jadi gak usah ribet-ribet, begitu kita meremehkan walaupun di hati kita, maka kita masuk ke hadis itu, bihasabi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang difonis buruk, punya sisi buruk ketika dia meremehkan saudaranya semuslim. Jadi selalu kita ingat, semakin kita berilmu, semakin kita ngaji, semakin merendah, semakin menghormati orang, semakin respect sama orang, menghargai, menghormati, itu atmosfer di dunia ilmu, menghargai, menghormati. Menghargai walaupun saudara kita salah, walaupun teman kita keliru, hormati. Karena bukan berarti kesalahan boleh kita, membuat kita merendahkan dan menghinakan orang. Itu kalau salah gimana kalau benar? Itu kalau salah bagaimana kalau masalahnya perbedaan yang kuat, dan ulama-ulama kita pun juga sudah berbeda. Yang kalau misalnya kita rendahkan dia karena pendapat itu, konsekuensinya, lazimnya kita rendahkan juga ulama yang ada di balik itu yang berpendapat demikian dan pandangannya kuat. Yang sesama ulama pun gak saling merendahkan. Bahkan kita lihat sebagian pendapat yang syadz, atau yang bisa dikatakan zallah itu kegelinciran yang dilakukan oleh beberapa ulama karena ijtihad mereka, itu nggak direndahkan sama para ulama yang lain. Padahal jelas-jelas itu salah, gitu. Jelas-jelas salah. Tapi lihat bagaimana para ulama memperlakukan yang salah itu. Dijatuhkan, dijelek-jelekan, enggak. Itulah keteladanan yang mereka tunjukkan. Gimana kalau enggak salah? Dan keteladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Maiz melakukan kesalahan fatal berzina, emangnya Nabi merendahkan Maiz? Nabi menjatuhkan Maiz. Ketika Ghamidiyah, Juhaina berzina, khilaf melakukan perzinahan, emangnya Nabi SAW menjatuhkan dan merendahkan mereka? Bahkan ketika darah itu mengenai salah satu sahabat, lalu sahabat itu spontanitas mengucapkan kata yang menurut Nabi gak pantas, beliau bela kehormatan sahabat wanita beliau yang terjatuh ke dalam zina ini. Kata beliau, qattabat taubatan lawuzi'at ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Ini wanita udah taubat. Dengan taubatan yang kalau dibagi-bagikan ke 70 orang Madinah bisa mengcover mereka. Jadi level taubatnya itu selevel 70 atau lebih sahabat Madinah. Dibela padahal khilaf zina, bukan prestasi karena qiyamul lail, bukan prestasi karena puasa Nabi Daud, ini khilaf berzina tapi taubat. Itu teladan kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, teladan kita. Khatib ketika melakukan blunder membocorkan rahasia ketika perjalanan menuju Fatu Mekah, emangnya direndahkan sama Nabi SAW? Bahkan Nabi membela Hatib, kata Nabi SAW, dia ahli Badar. Hatib itu alumni Badar. Alumni Badar tuh gak ada yang munafik. Diingatkan, ya ingat loh, hati-hati, ini sosok ahli Badar. Padahal kalau blundernya Hatib itu berhasil, yang paling dirugikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling dirugikan. Tapi enggak begitu cara beliau. Dan selalu ingat ketika orang punya kelemahan, punya kesalahan, bisa jadi kita lebih banyak kesalahannya. Cuma yang sekarang tersingkap kesalahan dia aja. Nah, kalau kita lupa untuk bersyukur, Allah tutup kesalahan kita dan kita sibuk nyinyirin orang, maka jangan pernah lupa bahwa kaidah sebagian ulama mengatakan barang siapa yang menghina atau nyinyir kepada saudaranya karena kesalahan yang dilakukan dan dia sudah bertaubat, maka dia tidak akan wafat kecuali, atau kemungkinan besar dia tidak akan wafat kecuali dia terjatuh ke kesalahan yang sama. Itu kaidah sebagian para ulama klasik. Makanya kan ketika kita melihat musibah, ketika salah satu musibah atau bencana adalah jatuh ke dalam kesalahan. Kan kita diajarkan alhamdulillah ladzi afani mimabtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa taftila. Kita disuruh berdoa sama Allah. Bersyukur Allah telah menyelamatkan kita dari ujian atau musibah yang menimpa dia. Dan Allah telah angkat kita. Allah yang angkat bukan kita. Allah yang mengutamakan kita dibanding yang lain. Jadi ini yang perlu kita camkan hadirin. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi keluarga, semoga Allah memberikan keberkahan dan hidayah untuk Ustaz Tim dan keluarga serta seluruh umat muslim, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya memiliki keponakan dari kerabat, bukan saudara kandung, namun kami dekat. Keponakan tersebut masih balita dan ia sering marah kepada bapaknya dikarenakan bapaknya masih sibuk sendiri memenuhi hobinya dan tidak mengajak keluarganya. Balita bisa marah-marah ya? Hebat juga lah ini. Bisa ya? Yuliman bisa. Balita, papa gak pernah punya waktu sama kami gitu mungkin ya. Ya mungkin aja bisa. Balita balitan bawa 5 tahun ya, berarti TK nol kecil kalau era kita dulu. Kalaupun ada di rumah sibuk dengan gadget, bahkan keponakan tersebut sering mengatakan ibu nikah lagi saja. Ini real ya, masya Allah ya. Hal tersebut sepertinya dikarenakan sudah terpapar dengan gadget, dikarenakan orang tuanya bekerja dan pengasuhnya tidak memantau. Mana satu saat bagaimana posisi keluarga agar membuat anak tersebut tetap menyayangi bapaknya, dikarenakan kami pun tidak berani menasihati kerabat, dikhawatirkan terlalu ikut campur. Mohon doanya Ustaz. Semoga Allah memudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan. Terima kasih sebenarnya. Subhanallah ladzi afana mimabtalahu bihi wa fadlana ala katsirin mimman khalaqa taftila. Jadi dia protes sama bapaknya, terus minta keluarganya berubah dari monogami jadi poliandri. Ibunya suruh nikah lagi. Bukan bapaknya suruh nikah lagi, ibunya suruh nikah lagi aja. Ini fatwa dari balita. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, ini harus dianggap serius oleh orang tua secara khusus dan keluarga secara umum. Hadirin, balita gak mungkin bicara seperti ini kecuali ada pengaruh luar. Jadi harus observasi ini. Bayangkan balita suruh poliandri dan marah-marah sama bapaknya. Oleh karena itu, yang pertama, orang tuanya harus banyak istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat kepada Allah. Yang kedua, insya Allah ini tanda bahwa anak ini tuh insya Allah diberikan sesuatu yang spesial oleh Allah. Karena balita loh, balita tuh 4, bawa 5 tahun, berarti 4, 3, 2, 1. Pernah dengar anak usia 3 tahun nyaranin ibunya nikah lagi? Jadi poinnya adalah semoga ini ciri-ciri ini anak ini spesial ini. Nah, anak yang spesial, kalau salah asuh, blundernya semakin besar. Jadi orang tua tuh harus sadar bahwa di rumah ini ada sosok yang kalau dididik dengan benar lalu selalu minta pertolongan kepada Allah, insya Allah anak ini akan tumbuh menjadi orang yang istimewa. Tapi sebaliknya, kalau kita lepas, kita nggak punya perhatian, dan kita biarkan nih anak dapat pengaruh dari luar, maka akan jadi masalah besar. Kekuatan itu kan itu tadi. Kalau nggak digunakan untuk kebaikan, maka akan menimbulkan bencana besar ketika digunakan untuk keburukan. Gitu loh. Cuma demikian. Itu bahaya loh. Jadi harus, ya ini kita harus sadar, ini kita bukan dikasih amanat anak yang normal-normal aja. Ini spesialnya anak. Jadi perhatiannya harus ekstra juga. Orang terus bisa ngimbangin. Jadi itu dulu lah. Jadi poin pertama tadi, istighfar, taubat, kesadaran. Terus waktu dulu, waktu. Sebelum kita bicara ngedidik segala macam, masalahnya banyak orang tuh gak punya waktu. Ya gimana ngedidik, punya waktu aja gak ada. Harus ada waktu. Lalu orang tua harus berubah. Orang tua harus berubah. Ibda binafsik, mulailah dengan diri Anda. Kata Nabi SAW. Mulailah dari diri Anda. Harus jaga iman, jaga keikhlasan, jaga tauhid kita sama Allah. Jaga ibadah. Kan Sa'id bin Musayyib pernah ditanya sama anaknya, kenapa sih, wahai ayah, engkau tuh kok sangat semangat sekali beribadah, mengerjakan sholat. Kata Sa'id bin Musayyib, saya ini salah satu alasan saya semangat beribadah, biar Allah jaga kamu, nak. Biar Allah jaga kamu. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Dan salah satu makna hadis ini, Allah akan jaga kamu dan keluarga kamu. Masih ingat kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir? Ketika Nabi Khadir membangun sebuah rumah milik dua anak yatim, lalu dikomentari oleh Nabi Musa karena mereka sudah ditolak oleh penduduk negeri itu. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Apa alasan Nabi Khadir? Ternyata itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Wa kana abuhuma salihah. Ayah mereka berdua itu orang soleh. Dan kalau kita baca buku tafsir, itu ayah langsung. Bukan. Itu kakek buyut ketujuh. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas. Jadi Allah itu ngejaga bukan hanya, kalau orang itu benar-benar soleh, Allah bukan hanya ngejaga anaknya, tapi Allah akan jaga cucunya. Bukan sampai cucu, cicitnya. Bukan hanya cicit, anak cicit. Cucu cicit, cicit cicit. Anak cicit cicit. Benar gak sih? Habis cicit apa? Nanti orang Jawa. Pokoknya gitu ya. Jadi Allah akan jaga. Semakin antum melihat Nabi Ibrahim AS itu keturunannya tuh cicit sampai cicit, itu Nabi hadirin. Bukan hanya sebatas orang soleh, Nabi. Nabi Ibrahim AS. Jadi ini yang perlu kita jalan. Coba orang tua berubah dulu deh gitu. Baru setelah orang tuanya berusaha berubah, baru kita bicara pendidikan anak. Dan itu lebih kompleks lagi. Dan ajarkan anak-anak iman, hadirin. Al-iman qabla al-Quran, kata Jundub. Dalam hadis Jundub. Al-iman qabla al-Quran, itu cara Nabi mengajarkan para sahabat. Wallahu ta'ala bisawab. Dan bilang sama tuan anak, walian ritu haram, gak boleh. Oh ya, satu lagi, jangan jangan biarkan gadget masuk, apa pengaruh gadget, pengaruh buruk gadget itu masuk ke anak-anak. Itu yang perlu kita jamkan. Makanya orang tuanya harus bicara. Dan kalau misalnya ayahnya nggak ada waktu, ya ibunya harus bicara. Harus ada yang apa mendidik si anak gitu. Harus ada orang yang mendidik si anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga, ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Ustaz, adik saya sering merasa dinomorduakan. Kami menyadari salah satu penyebabnya karena dulu kerap dibanding-bandingkan dengan kami kakak-kakaknya, baik di lingkungan sekolah maupun tetangga dan keluarga, sehingga mudah sekali adik saya merasa iri, merasa orang tua saya tidak adil sampai sekarang. Apa yang harus kami lakukan agar adik saya pelan-pelan nuntur inner child-nya dan perasaan iri tersebut? Kami sudah pelan-pelan mengajak untuk ikut kajian, namun belum tergerak untuk ikut. Semoga Allah beri kami semua hidayah. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kembali ke akar masalah. Kita harus minta semua pihak, khususnya orang tua, untuk istighfar dan taubat. Karena wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian ini karena kesalahan atau perbuatan tangan kalian. Dan Allah sudah mengampuni berbagai macam dosa-dosa yang lain dalam surat Asy-Syura ayat 30. Jadi ini pasti ada faktor, dan penanya mengatakan benar kan. Oleh karena itu hadirin, orang tua harus istighfar dan taubat. Karena gak boleh, makanya kan kasih hadiah. Ini contohnya. Kalau kita mau kasih hadiah sama anak, semua harus dapat. Islam tuh benar-benar ngejaga masalah ini. Semua harus dapat. Bedakan hadiah sama nafkah dalam fikih. Kalau nafkah, setiap anak beda-beda. Gak mungkinlah nafkah anak yang kuliah sama dengan yang masuk TK. Uang jajannya disama atau uang kebutuhan, enggak. Tapi hadiah-hadiah harus sama, kata para ulama. Kenapa? Karena memang kecemburuan di antara anak itu besar. Jangankan kita, anak Nabi aja mengalami itu. Apa kata, apa yang Allah firmankan tentang kakak-kakaknya Nabi Yusuf? Dalam surat Yusuf ayat 8, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idh qalu la Yusuf wa akhu ahabu ila abina minna. Mereka, dan ingatlah ketika mereka mengatakan la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Yusuf dan saudaranya, maksudnya Benyamin, itu lebih dicintai oleh ayah kita dibanding kita. Itu anak Nabi, buat kesimpulan seperti itu. Makanya ini amanat. Allah kasih lebih dari satu anak, berarti benar-benar kerja harus ekstra. Jangan cuma senang dengan sisi lucunya mereka aja. Kita harus benar-benar nyikapin dengan benar. Ini pelajaran besar. Ini anak-anak Nabi alaihi salam mengatakan la Yusuf wa akhuhu, Yusuf dan saudaranya, ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh ayah kita dibanding kita. Harus jadi ibrah hadir. Harus jadi ibrah. Itu sebab kenapa mereka ingin menyingkirkan Yusuf. Dan itu gak benar. Apapun alasannya gak boleh kayak gitu kan. Kita tahu bersama-sama. Tapi ini pelajaran kita bagi sebagai orang tua. Pelajaran sebagai orang tua. Jadi jangan lihat hulunya, jangan langsung ke hilir gitu. Bicara hulunya. Kalau kita mau bersihkan aliran sungai yang di hilir gitu, tapi yang di hulu tetap buang limbah, ya susah. Ini hulunya nih, Orang tua harus segera istighfar, taubat dan berubah pola. Itu penting. Terus yang kedua, kita harus melihat adik kita ini sebagai pihak yang apa ya? Artinya sebabnya itu bukan dia gitu loh. Insaha takbir, kalau tepat ya, kalau mungkin ada istilah yang lebih lembut, ini korban gitu loh. Jadi kita harus menyikapi adik kita juga bi nadhari rahmah, dengan pandangan sayang dan kasih. Bukan, gue gak ngerti deh sama adik kita, kok dia apa kekanak-kanakan banget ya, jangan bilang gitu. Ini ada kesalahan asuh dan itu bukan salah dia, tapi itu ujian untuk dia nantinya gitu. Itu poin. Bisa gak dia, si adik itu, melihat masalah ini dengan iman, lalu meyakini bahwa semua ada hikmah dan Allah gak mungkin mentakdirkan sesuatu yang full buruk, gak mungkin untuk dia. Kalau ada sesuatu yang gak nyaman, pasti ada banyak kebaikan. Susah ya, tapi makanya peran kakak-kakak dan peran orang tua harus besar setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan, bukan hanya ngajak aja itu bagus, tapi kita harus tahu ini anak adik kita, ini salah pola asuh. Maka kita harus support gitu loh. Jadi harus support, bukan komplain, bukan, ini harus disupport, harus diobati. Jadi semua sepakat nih, satu keluarga, kita harus obati adik kita. Kita harus obati dan dukung adik kita agar Allah sembuhkan. Gitu dulu. Itu yang harus diinikan. Dan ketika reaksinya kumat gitu, ya udah, berarti ya kita harus sabar, ini faktor, bukan dia. Jadi kasih udzur maksudnya gitu loh. Terus yang berikutnya, gak ada yang lebih baik dari, atau gak ada obat yang lebih baik untuk menghilangkan trauma masa kecil dibanding tauhid kepada Allah. Itu dah. Itu pentingnya tauhid, hadirin. Baik tauhid rububiyah dan asma wa sifat, dan juga tauhid uluhiyah, maksudnya kita meyakini bahwa semua ini diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan masa kecil kita, dan yang menciptakan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ahkamul Hakimin, yang Maha Bijak keputusannya. Maka yang lahir adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, kau enggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah, tanpa ada alasan. Bahwa masa lalu itu, masa kecil itu menguatkan, bukan melemahkan. Baru fokus kita tuh beribadah, bukan komplain sama orang. Fokus kita tuh beribadah, uluhiyah itu ibadah kepada Allah, bukan menyalahkan. Fokus kita tuh ibadah, bukan cari perhatian. Fokus kita ibadah, bukan minta dimengerti. Dan kalau kita fokus pada ibadah, maka perhatian akan dapat. Karena yang menggerakkan hati manusia adalah Allah. Kalau kita fokus ibadah, dimengerti akan terwujud. Karena yang menggerakkan hati manusia adalah Allah. fokus ibadah, maka disayang akan tercipta, karena menciptakan kasih sayang adalah Allah Subhanahu wa taala di antara kita. Jadi hadirin Allah muliakan, fokus ibadah. Memang butuh banget pertolongan Allah, maka doalah sama Allah. Dan inilah pentingnya tauhid. Hanya beribadah kepada Allah. Karena kan inti dari trauma itu apa, jemaah? Inti dari trauma itu zikrul makhluk. Kan trauma itu kejadian di masa lalu atau masa kecil. Nah, kejadian yang menimpa kita itu apa? Makhluk. Nah, obatnya apa? Zikrullah. Sebagaimana kata Ibnu Aun, zikrullahi dawa, berzikir kepada Allah itu obat. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga, Ustaz dan keluarga, tim kajian dan keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz, izin bertanya, kondisi saat ini kami sedang bingung Ustaz, karena hujan datang lagi dan belum selesai hujan yang satu, kemudian datang lagi yang lain. Jujur Anda gemeter Ustaz, Anda bingung Ustaz, setiap kali Anda mencoba untuk meningkatkan ibadah dan mendekat kepada Allah, kenapa malah datang banyak musibah? Anda baca-baca ini karena dosa dan Anda sadar Ustaz dosa Anda banyak. Cuman Anda bingung apakah ujian ini kapan akan berakhir. Apakah Anda terus berpegang teguh untuk tetap baca Quran? Anda bingung. Jadi Anda balik lagi baca Al-Quran lagi. Apakah ujian ini akan meredah Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ini hadirin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Yang pertama kita harus dudukan dulu apa arti ujian. Apa arti ujian? Dan kita harus dudukan dulu hakikat dan esensi dari dunia. Hakikat dan esensi dari dunia. Nah, dunia itu atau kehidupan dunia itu memang isinya ujian semua, hadirin. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala cerita, dinamika, pasang surut, suka duka, itu untuk menguji kalian. Menguji, ujian. Semua cerita dunia itu ujian. Bukan hanya dukanya, sukanya pun ujian. Sukanya dunia itu ujian. Bukan hanya gak punya duitnya pun ujian. Bukan dari sisi jomblonya aja, tapi nikahnya pun juga ujian. Semua ujian. Ini dipertegas juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan duniawi, dan semuanya itu adalah cobaan, fitnah, ujian. Dan kalian akan kembali kepada kami, atau hanya kepada kami kalian akan kembali. Jadi dalam ayat ini Allah membuka mata kita, mata hati kita, bahwa keliru besar kalau kita hanya memahami bahwa ujian itu kesulitan, ujian itu gak punya uang, ujian itu sakit, ujian itu dijauhi ujian itu dibuli, dipuji juga ujian, sehat juga ujian, lagi banyak duit ujian. Jadi kalau ada orang berhenti beribadah, berhijrah, berhenti membaca Quran, berhenti menuntut ilmu karena kayaknya semakin aku belajar ujianku semakin banyak, aku mau berhenti aja deh. Benar, misalnya Allah takdirkan ujian yang sulit-sulit itu, atau ujian yang gak punya duit, ujian yang ditolak, ujian yang tender gak pernah goal, ujian yang gak dapat proyek, itu berubah jadi punya uang, proyek dapat, tender menang, diterima dan seterusnya. Terus dia pikir, ah, gue lebih suka di sini nih. Itu berarti kita kejebak sama talbis iblis. Karena pada hakikatnya kita cuma berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Itu hakikat, cuma berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Kita hanya berpindah dari satu serangan ke serangan yang lain. Dan bahayanya, kalau waktu ujian susah, kita sadar benar kita lagi diuji. Dan pada saat kita diterima banyak uang, kita gak sadar. Maka ketika kita gak sadar, kita lemah. Kita lalai. Defense kita, bertahan kita gak kuat. Akhirnya jatuh. Makanya kata para ulama, sebagian ulama mengatakan, kalau Anda merasa berat dengan jalan hidayah, lalu Anda berpikir untuk pindah jalan ke tauhidlah, jalan yang Anda pikirkan itu pun juga berat. Karena selama di dunia itu isinya ujian. Gitu loh. Itu hal yang penting. Lihat di dunia maksiat, emangnya gak berat apa? Emangnya gak keras dunia maksiat itu? Keras. Lihat. Tapi sesuai dengan syahwat orang. Mungkin sebagian gak ngerasa. Atau sebagian ngerasakan itu syahwatnya. Jalannya. Emang orang sakau gak berat, hadirin? Tanya aja teman kita yang pernah ngelewatin masa-masa itu. Sakau tuh berat banget. Dia bisa menggigil, dia bisa ini. Itu berantakan, hadirin. Kecuali Allah tolong. Berat banget. Coba tanya orang yang pernah itu. Lebih berat mana? Bangun tahajud atau apa sakau? Tanya mereka. Lebih berat mana? Bagus gak jawab. Kalau jawab jadi berarti ini dong. Berat itu. Jadi makanya para ulama itu, ketika kita berat jalannya, jangan berpikir jalan lain itu ringan. Enggak. Itu permainan syaitan. Permainan syaitan. Parameternya tuh bukan itu, parameternya adalah sesuaikah jalan apa saat kita melangkah itu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu poinnya udah. Karena semua jalan itu berat, tapi ini bedanya akan ditolong sama Allah. Ditolong sama Allah. Ditolong sama Allah. Ini bedanya akan dipermudah sama Allah. Ini bedanya akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Ini bedanya akan mendapatkan ampunan. Itu bedanya. Ini bedanya akan diangkat derajat. Akan diangkat derajat. Akan diangkat derajat. Makanya hadirin Allah muliakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dalam surat Ar-Rum ayat 47, Allah berfirman, dan sebuah kepastian atas kami menolong orang-orang yang beriman. Atau kewajiban haqqan. Jadi menolong orang beriman itu kewajiban yang Allah wajibkan terhadap dirinya Subhanahu wa taala. Atau ke bahasa simpel, Allah pastikan, Allah pasti tolong orang-orang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah taala alam bisawab. Itu. Saya rasa cukup sampai di sini, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan hidayahnya, Rabbana taqabal minna, dan semoga yang sedang diberikan musibah itu diberikan taufik untuk menjalaninya dengan benar. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.